Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Umdatul Ahkam, hadis yang ke-321. Ya. Hadis yang ke-321 ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Di mana bab sebelumnya kita telah membahas tentang ya li'an ya atau mula'anah. Di sini ada sedikit kaitan ya dengan bab itu atau hadis tersebut. Diriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah meridhai beliau. جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Ada seseorang datang. Dia dari Bani Fazarah. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, "Inna imra'ati waladat gulaman aswada." Sesungguhnya istri saya melahirkan seorang anak berkulit hitam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Halaka ibilun?" Kamu punya unta atau tidak? Apakah kamu punya unta? Qala na'am. Dia jawab, "Iya." Qala fama alwanuha? Lalu apa warna untamu? Qala humrun, warna-warnanya kemerahan. Qala fahal yakunu fiha min awraq? Nabi bertanya, apakah ada dari unta-untamu itu yang berwarna agak hitam abu-abu, ya, enggak hitam pekat tapi agak keabu-abuan. Qala inna fiha lawurqan. Iya, ada dari unta-unta itu yang berwarna abu-abu. Qala fa anna ataha dhalik? Lalu Nabi bertanya kepada orang itu, dari mana kok warnanya seperti itu? Qala asa yakuna naza'ahu 'irqun. Maka dia menjawab, mungkin ada gen ya, kalau bahasa kita kurang lebih begitu, dari bibit-bibitnya dulu ya. Artinya terpengaruh oleh itu sehingga muncul warna yang berbeda. Qala wa hadza asa yakuna naza'ahu 'irqun. Lalu Nabi katakan, dan ini anakmu ini yang sekarang mungkin juga ada ya keturunan yakni ada gen yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini Hadis ini ya, disebutkan dalam bab kita karena ada sedikit sangkut paut dengan yang sebelumnya ya. Di mana kita ingat pada pembahasan sebelumnya yang disebut dengan li'an atau mula'anah, yaitu manakala seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dengan tuduhan yang jelas ya. Namun dia tidak punya saksi sama sekali. Tidak ada kecuali dirinya sebagai saksi. Maka berlakulah di situ saling sumpah ya. Kemudian dipisah. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, nah itu yang disebut mula'anah. Di sini hadis ini disebutkan ya bahwa seseorang dari Bani Fazzarah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan kepada Nabi bahwa istrinya melahirkan seorang anak, namun anak itu berkulit hitam. Ya. Maksudnya di sini apa? Seolah-olah dia menuduh namun tidak terus terang, ya kan? Nah, ini bedanya dengan yang kemarin kita bahas. Kalau yang kemarin kita bahas di hadis yang lalu, memang menuduh dengan terang-terangan bahwa istrinya berbuat zina, ya, dan ia melihat, ia tahu. Nah, itu yang kemarin. Kalau ini dia nggak mengatakan istrinya telah berbuat zina, tidak. Cuma ada ke arah situ, ya. Kenapa? Kok anaknya berkulit hitam sementara dia tidak, istrinya tidak? Lalu dari mana? Nah, ini kata-kata yang terkandung ya, tersirat. Di situ ada sindiran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika dilapori laporan seperti itu, beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menghilangkan apa keraguan-raguan tersebut ya. Karena dalam Islam ya bab seperti ini, bab perzinaan dan putarnya, seperti yang kita ketahui dan kita jelaskan kemarin, Islam sangat berhati-hati. Ya. Tuduhan zina harus didasari bukti yang sangat kuat. Saksinya pun harus 4 ya. Seperti yang disebutkan dalam ayat. Nah, sekarang ketika ada orang yang hanya berdasarkan bisikan-bisikan atau pikiran-pikiran ya, dugaan-dugaan seperti ini. Istrinya melahirkan anak berkulit hitam. Apa itu cukup sebagai dasar untuk melakukan suatu tuduhan? Itu tidak lain kecuali hanya perkiraan, dugaan, sangkaan, semuanya lemah semua. Tidak ada sama sekali landasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka di sini Nabi SAW ingin menghilangkan perasaan-perasaan itu. Dan bahwa itu sangat lemah sekali. Dan bahwa mungkin sekali seseorang punya anak yang berbeda dengan orang tuanya, ayah atau ibunya di saat itu. Nah, di sini Nabi SAW memberikan suatu kias ya. Kias atau hal yang serupa dengan itu. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat tersebut, apakah kamu punya unta? Sahabat itu mengatakan, iya punya unta ya. Lalu apa warna-warna untamu? Ya, warna-warnanya kemerahan. Ya. Nabi kemudian bertanya kepada dia, apa ada yang berwarna agak abu-abu begitu? Dia jawab, ya ada juga. Lalu dari mana? Rata-rata untamu seperti itu. Kok ada sedikit dari unta itu yang berwarna agak berbeda? Dari mana itu? Sahabat itu menjawab, ya mungkin ya ada pengaruh gen dari apa? Induk-induk sebelum-sebelumnya Ya. Sehingga muncul pada keturunan yang sekian mirip dengan itu. Maka Nabi katakan, nah ini juga sama. Anakmu ini mungkin juga ada yang seperti itu. Sekarang kamu berkulit putih, istrimu mungkin juga. Ya, kok sekarang anak berkulit hitam? Ya mungkin dulu dari nenek moyangmu. Ya. Nasab dari kamu atau dari istri ada yang berkulit hitam. Mungkin. Kemudian sekarang ya dari gen tersebut muncul ya, pada keturunan yang sekian kembali ke warna kulit yang hitam itu. Maka baru sahabat tersebut menyadari, ya, menyadari bahwa ya itu hal yang mungkin sekali terjadi. Maka atas dasar itu jangan sampai hanya seperti itu menjadi keraguan terhadap istrinya. Jangan-jangan dia berbuat serong, jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan dan seterusnya. Yang itu akan membuat apa? Membuat kerusakan di dalam hubungan keluarga. Keharmonisan keluarga. Mungkin muncul kecurigaan yang semakin berkembang-berkembang, semakin tidak baik. Nah, walhamdulillah dengan penjelasan Rasulullah SAW tersebut, maka hilanglah bisikan-bisikan yang tidak sepantasnya itu dan bisa dimaklumi, dipahami, ya, dan masuk akal sekali. Ya. Nah, ini kisah dalam hadis ini dan ini tentu kalau begitu berbeda dengan pembahasan yang kemarin, ya. Karena itu di sini para ulama mengambil suatu pelajaran disebutkan di sini oleh Syekh Al-Bassam dalam syarahnya. Di antara pelajaran yang diambil dari kisah itu bahwa anna ta'ridha bil qadfi laysa qadfan fala yujibu al hadda. Bahwa kata-kata sindiran yang mengarah kepada suatu tuduhan perzinahan maka itu belum dianggap sebagai tuduhan melakukan perbuatan zina. Jadi di sini dibedakan hukumnya. Kalau yang menuduh dengan tuduhan zina dengan tuduhan yang jelas, maka itu konsekuensi hukumnya dia harus dihukum, ya, dicambuk 80 kali manakala tidak bisa membuktikan dengan bukti yang syar'i. Nah, kalau ini bukan tuduhan yang terus terang, ini hanya kata-kata yang terdapat sindiran padanya, maka bukan dimasukkan ke dalam hukum qadzf atau menuduh dengan tuduhan zina. Sehingga konsekuensinya juga beda dengan itu. Fala yujibul had, maka tidak berakibat hukuman had. Jadi si suami tadi ya gak kena hukuman had, ya. Nggak kena apa-apa. Wabihi qala al-jumhur. Dan itu yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama dalam hal ini. Kama annahu la yu'addu ghibah idha ja'a mustaftian walam yaqsud mujarrad al-aibi wal-qadih. Sebagaimana juga diambil pelajaran dari sini bahwa penyampaian hal seperti itu enggak masuk juga dalam bab ghibah yang dilarang, ya. Kita juga telah ketahui bahwa yang namanya ghibah mengumpat menyebutkan kejelekan orang yang dia tidak ridho disebutkan dan itu merupakan salah satu dosa besar, ya. Nah, di sini si suami menyebutkan tentang istrinya yang mengarah kepada hal yang besar tadi. Nah, ini ya pada dasarnya secara definisi bisa masuk ke ghibah sebetulnya, ya kan? Namun karena ini dalam rangka minta fatwa. Dalam rangka minta fatwa, minta bimbingan ya dalam hal yang bisa menjadi problem. Maka di sini tidak termasuk ghibah yang diharamkan, ya. Jadi karena itu ulama mengecualikan ghibah dibolehkan pada beberapa kondisi. 6 kondisi dibolehkan di sana ghibah. Salah satunya ini menyebutkan aib seseorang dengan tujuan meminta fatwa, ya, menyebutkan aib seseorang dengan tujuan meminta fatwa. Ya. Dan yang namanya fatwa harus jelas. Sehingga mau enggak mau ya harus disebutkan secara jelas apa yang terjadi. Kemudian pelajaran berikutnya, annal walada yulhaqu bi abawayhi walau khalafa launuhu launahuma, bahwa seorang anak harus dinasabkan ke orang tuanya sekalipun warna kulitnya berbeda dengan kedua orang tuanya, ya. Jangan kemudian tidak diakui atau dituduh seperti yang tadi disampaikan, ya. Tidak boleh. Qala Ibnu Daqiq al-'Id fihi dalil 'ala anna al-mukhalafa fil lawni bainal abbi wal ibn bil bayadhi was sawadi la tubihu al-intifa. Seorang ulama yaitu Ibnu Daqiq al-'Id mengatakan, kata beliau, dalam hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahwa perbedaan warna kulit, ya, antara orang tua dan anak, ya, dalam hal ini berkulit putih, berkulit hitam, ini tidak boleh menjadi alasan seorang ayah atau ibu, terutama di sini orang tua ayah, ya, melakukan sikap berlepas diri, intifa dari anaknya. Jangan sampai tidak mengakui dengan alasan itu, oh itu bukan anak saya. Enggak boleh. Tetap secara syar'i itu anak dia, dinasabkan kepadanya. Ya. Tidak boleh ditolak atau dia melepas diri. Salisan yang ketiga, al-ihtiyat lil ansab wa anna mujarrad al-ihtimal wa dhann la yanfil walad an abihi min abihi fa innal walada lil firash wasyari' harisun ala ilhaq al-ansab wa wasliha. Pelajaran berikutnya diambil dari hadis itu adalah kehati-hatian dalam bab nasab, ya. Dan bahwa sekedar perkiraan, sekedar dugaan tidak boleh menjadi landasan untuk memutus nasab. Ya. Nah, di sini dalam hadis ini kejelasan nasab anak itu, ya, kepada kedua orang tuanya, lahir dari si ibu, ya kan? Ibu itu suaminya fulan. Nah, itu yang jelas. Dalam hadis Nabi SAW, al-waladu lil firash, anak itu dinisbatkan kepada kasurnya. Maksudnya apa? Yaitu jelas ibunya, yaitu bapaknya, itu jelas. Jangan sampai ke orang lain, ya, dengan alasan yang tadi masih dugaan-dugaan. Ya. Jadi di situ ya seperti kaidah-kaidah syariat yang lain, bahwa al-yakin la yazulu bisyak, suatu hal yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan sekedar keraguan, ya. Al-asl baqa'u ma kana 'ala ma kana, kaidah yang lain, pada dasarnya sesuatu tetap pada yang sebelumnya, enggak berpindah dari yang sebelumnya. Ya, dia anak fulan, si bapaknya jelas, si ibunya jelas. Hanya karena perkiraan seperti itu tidak bisa mengubah dari sesuatu yang jelas. Ya, tidak bisa memindahkan dari hukum asalnya. Kemudian fihi dharbul amsal وتشبيه المجهول بالمعلوم ليكون أقرب إلى الفهم. وهذا الحديث من أدلة القياس في الشرع، قال الخطابي هو أصل في قياس الشبه، وقال ابن العربي فيه دليل على صحة الاعتبار بالنظير. Dalam hadis itu juga berarti sesuatu yang diakui dalam syariat, penyebutan kias hal yang serupa, dan itu bisa menjadi suatu landasan. Kias, yakni hal yang serupa, itu bisa menjadi landasan. Di sini Nabi SAW menyerupakan, dan itu diantara fungsinya untuk lebih mudah dipahami. Sehingga hadis ini menurut para ulama menjadi salah satu dasar bahwa qiyas ya dalam bab hukum itu bisa ya, tentunya dengan syarat-syarat ya. Qiyas dalam hukum itu bisa tentunya dengan syarat-syaratnya. Ya. Sebagian kecil dari ahlul ilm seolah-olah tidak mau menerima qiyas ya. Namun jumhur ulama jelas menerima qiyas, dan di sini hadis Nabi SAW menjadi salah satu bukti bahwa Nabi juga menggunakannya. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis tersebut, fihi husnu ta'limin Nabi SAW wa kaifa yukhatibun nasa bima ya'rifun wa yafhamun. Dari hadis itu kita dapati juga bagaimana kebagusan Nabi di dalam mengajari. Nah ini bagi para pendidik, pengajar ya. Nabi SAW itu juga contoh ya, dalam bab ini. Atau jelas bahkan beliau ya, dalam hal ini itu kan kerjaan beliau, tugas beliau ya mengajar itu ya. Beliau berdakwah, sehingga memang beliau teladan dalam hal ini. Nah, ini salah satu metode yang ditempuh Rasulullah SAW dalam hal mengajari ilmu. Dan di situ terkandung pula tadi husnul ta'lim, bagaimana mengajari dengan cara yang baik. Di antaranya adalah bagaimana berbicara dengan pendengar itu sesuatu yang bisa mereka pahami dengan mudah. Nah ini, ya, Nabi SAW memberikan contoh seperti dalam kisah hadis tadi. Kamu punya unta enggak? Punya, untamu begini-begini. Sangat mudah dipahami. Sehingga sahabat, begitu Nabi selesai tanya-jawab dengannya, langsung nerima, oh begitu juga anak saya ini, kan begitu kesimpulannya. Ya, nah ini Nabi SAW ya mengajari bagaimana mengajari orang. Ya, intinya tadi berbicara dengan pendengar dengan pembicaraan yang mudah dipahami. Fahada a'rabi ya'riful ibil wadirabaha wa ansabaha. Azal anul khawatir bihadal mathal. Nah, di sini Nabi SAW kenapa kok memberi contoh dengan unta ini? Ya, karena ini orang Arab Badui. Ya, hari-harinya dengan unta, ya kan? Ternaknya unta. Jadi sangat memahami tentang bab unta. Maka Nabi menggunakan ini sebagai contoh. Sangat mudah dia pahami. Ya. Nah, jadi ini juga yang diingatkan oleh para ulama kita dulu ya. Di antaranya mereka mengatakan khatibun nasa bima ya'rifun. Ajak bicara orang-orang itu dengan pembicaraan yang mereka itu bisa memahami dengan mudah ya. Nah, juga para nabi, para rasul itu diutus kepada kaumnya masing-masing dengan bahasa kaumnya. Ya, Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, kepada orang-orang Arab ketika itu. Nabi lain ya dengan bahasa kaumnya. Ya. Jadi di sini sesungguhnya dalam bab metode pengajaran ini yang bagus itu ya ini. Ya, bukan kelihatan omongan yang muluk-muluk tapi pendengarnya enggak paham, bukan. Tapi omongan yang sederhana pendengarnya paham, nah itu justru yang bagus. Ya. Di sana juga ada metode-metode pengajaran Nabi yang lain ya. Misalnya tanya jawab. Nabi juga mengajarkan dengan metode tanya jawab. Ya, misalnya atadri ma haqqullah 'alal ibad? Kamu tahu enggak hak Allah terhadap hamba apa? Setelah mengatakan tidak, lalu Nabi beritahu. Ya. Jadi ya kalau diteliti banyak sekali metode-metode pengajaran Rasulullah ya, di berbagai kesempatan dan ya, ada juga kitab-kitab yang khusus ya mempelajari itu dan mengumpulkan sampai dirangkumlah bagaimana metode-metode pengajaran Rasulullah kepada umatnya. Nah itu penting sekali bagi para guru ya tentunya supaya bisa mencontoh hal-hal seperti itu. Ya mungkin ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini dari hadis ya, tersebut tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya kalau ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Silakan.